Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala hadhan nabiyyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah amma ba'du. Memuji dan bersyukur kita sebagai hamba-hamba Allah kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Salawat beserta salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. 2019 adalah tahun yang keren. Sebenarnya bagi kita tetap di 1440. Enggak ada ngaruh bagi kita. 2019 itu enggak ada ngaruh bagi kita. Karena dia bukanlah standar untuk patokan-patokan akhir zaman, bukan tahun Masehi, tetapi adalah tahun Hijriah. Standar patokan kita. Juga tentang tanda-tanda akhir zaman, patokannya bukan Indonesia, bukan Yaman, bukan Khurasan, bukan Amerika, Eropa apalagi. Tetapi standar patokan akhir zaman itu adalah Saudi. Ini patokannya. Agar kita dapat memahami semua hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman berlakunya Saudi. Jadi kalau terjadi di Saudi, dunia akan menyaksikan. Dalam artian kayak belalang yang banyak, ya, kayak jangkrik yang banyak. Itu dunia menyaksikan. Tapi kalau ada di Indonesia seperti itu, mana dunia memberitakan. Ya kan? Kalau seperti ini, dunia akan ikut, khususnya bagi umat yang beriman, orang-orang Islam yang punya iman, insyaallah taala mereka akan langsung paham. Oh, iya. Ini dia. Oh ya, ini dia. Macam kemarin, rumput menghijau. Mana ada Indonesia diberitakan rumput menghijau? Memang udah berumput semua Indonesia. Memang udah hijau semua. Ya, tapi ketika Saudi yang berumput hijau, ketika itu baru menjadi sebuah berita dunia. Dan ada hadis Nabi yang menyebutkan itu. Juga ketika air-air sungai di Saudi sudah mengalir seperti sekarang, Ibu lihat 12 Desember kemarin. 12 Desember di ibu kota Riyadh. Muncrat air yang besarnya air itu sama dengan gedung kita ini. Ya, sama dengan gedung kita. Tinggi. Setinggi gedung kita ini. Dan air sebesar itu tentu akan mengisi sungai-sungai. Air sebesar itu, Bu. Ketinggiannya sebegitu kuatnya, Masya Allah. Ini sesuatu yang perlu untuk kita cermati di akhir zaman. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamat barulah terjadi apabila Arab sudah menjadi hijau. Sekarang siapa yang bisa mengatakan tidak? Semua orang terpaksa mengatakan iya. Orang yang sudah pulang, orang-orang yang masih di sana, menyampaikan terus perkembangan. Dan 2019 ini, perkembangan akan semakin banyak kita saksikan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Dan perkembangan ini akan berdampak luas. Nah, standar kita memperhatikan akhir zaman itu, sekali lagi, adalah Arab Saudi sekarang. Karena di sana ada Mekah Madinahnya. Ibu-ibu yang kami muliakan, ibu tahu tidak ada peraturan baru untuk umroh? Harus pakai biometrik, scan biometrik ya. Diambilnya mata kita ini di scannya terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar orang-orang tidak bisa lagi ganti-ganti paspor. Untuk menghindari pajak nih, pajak progresif kan orang ganti paspor. Orang lebih rela berkorban 2 juta daripada harus 8 juta. Kalau kena pajak kan 8 juta. Pajak 2 kali umroh loh dalam satu tahun. Nah, untuk menghindari itu banyak masyarakat kita yang berinisiatif untuk buat paspor baru. Bahkan ada salah seorang di antara jamaah kami yang di Malaysia ternyata melakukan hal yang sama. Paspornya sampai segini, ha. Saya punya koleksi paspor katanya. Sampai segini paspornya. Setahun itu dia berangkat umroh beberapa kali dan itu dia ganti paspor terus untuk menghindari yang 2000 real itu. Nah, ini diketahui oleh Kerajaan Arab Saudi, lalu mereka ambil kebijakan untuk biometrik. Biometrik ini sangat merepotkan jamaah. Sangat merepotkan jemaah karena dalam satu provinsi hanya satu tempat adanya dan itu di ibu kota provinsi itu. Kalau macam kita dia hanya di Padang. Di Padang dia pula yang menentukan tanggal. Dia yang menentukan jam. Maka dengan ini banyak travel-travel mengatakan banyak jemaah yang akhirnya tidak bisa berangkat. Karena enggak ada waktu untuk pergi ke sana terlalu jauh, melelahkan, ya. Mereka pula yang menentukan waktu. Kadang ada yang jamnya jam 10 malam, dia di rumah saya umpamanya kan. Banyak kesulitan orang tua yang kasihan, antri pula tempatnya kecil lagi di Padang. Kalau ada di setiap kota jadilah lumayan juga lah kan, ini sulit. Ini menjadikan orang semakin sedikit untuk berangkat umroh. Ketahuilah ibu, orang-orang Mesir yang biasanya membeludak di Arab Saudi itu khususnya umroh, sekarang sudah boleh dikatakan 5% dari jumlah yang normal yang datang dari Mesir. Apa kata mereka? Kami tidak mau diperas di ini. Kami mau umroh, tetapi kami diperas dengan cara dimintain pajak gitu, dipalain pajak yang pajaknya ganas sekali. Akibatnya semakin sedikitlah orang yang berangkat ke tanah suci. Dampak yang berikutnya adalah semakin sedikitlah orang-orang yang akan tawaf. Betul tidak? Dampak yang paling berbahaya ketika orang sedikit tawaf, bumi ini menjadi rentan. Ibu coba perhatikan. Halo? Ibu coba perhatikan. Ketika gasingnya masih kuat putarannya, karena sumbunya itu betul-betul diputar dengan banyak yang beredar kita sumbu, tali-tali itu kan. Lalu kita pusing dengan kuat, akhirnya dia kuat sekali putarannya. Ketika gasing itu kuat putarannya, maka dia stabil. Betul kan? Dia stabil. Tapi ketika dia melemah, dia makin bergetar. Makin bergetar. Nah, sementara gasing bumi ini adalah Ka'bah. Sumbu yang berputar sekitarnya untuk memutar bumi ini adalah orang-orang tawaf. Ini energinya. Makin banyak orang-orang tawaf, makin besar energi yang memutar bumi ini. Ini sudah penelitian orang kafir loh di luar sana. Ternyata makin banyak orang tawaf, makin kuat energi yang bisa mereka dapatkan. Ya, untuk melihat energi itu, ada alatnya bagi mereka yang bisa membaca. Sehingga bumi ini makin stabil. Tapi ketika sedikit orang-orang tawaf, bumi ini semakin lemah. Bumi ini semakin lemah. Dan bumi akhirnya rentan. Maka tahun-tahun gempa pun terjadi. Gempa, gunung meletus, tsunami, bencana ini, bencana itu. Karena bumi memang pusat ketenangannya adalah Mekah. Begitu. Maka sekarang terjawab sudah. Makin apa yang dibuat kebijakan oleh Arab Saudi sekarang, makin membahayakan bumi kita ini. Harusnya dia senang. Makin ramai orang ke sana, makin senanglah dia. Ya kan? Kalaupun dikenai pajak, janganlah ekstrim macam itu sangat. Apa salahnya hanya sekedar 100 real, 200 real? Ini 2000 real. Tidak semua orang diberi oleh Allah rezeki. Kadang-kadang orang untuk berangkat itu sudah menabung seumur hidupnya. Nah, ini menjadikan orang semakin sedikit ke tanah haram, ke tanah suci. Baik, ini hanya sekedar intermezzo kita atau selingan kondisi yang akan kita saksikan di 2019 ini semakin keren, ya. Semakin banyak ujian yang memeras air mata. Kita masuk pada pengajian kita. Ada pertanyaan enggak tentang masalah ini sebelum saya masuk pada pengajian kita? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mari sekarang masuk kepada sifat Allah. Nomor 84. Al-Mu'ti Jalla Jalaluhu. Ar-Rafiq. Ash-Shafi. Jadi siapa yang buka di sini halamannya? Ash-Shafi. Bismillah. Yang ke-82. Ash-Shafi. Nama Allah yang ke-82. Yang Maha Menyembuhkan. Dalilnya hadis sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa katanya Rasulullah menjenguk orang sakit atau seseorang yang sakit didatangkan kepadanya. Apa doa Rasulullah? Azhibil ba'sa ishfi. Azhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Di hadis yang lain Allahumma rabban nasi Adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqama. Mana-manalah yang terserah mau pilih yang mana. Mau pilih yang ini adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqama boleh atau boleh juga dengan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi. Jadi hanya berbeda sedikit saja redaksinya. Intinya sama. Hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Ba's adalah sakit. Hilangkanlah sakit ini ya Allah. Wahai pencipta manusia, wahai pemelihara manusia, wahai pemilik manusia, isfi, sembuhkanlah. Wa antas syafi. Jadi nama Allah Asy-Syafi enggak ada dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam hadis. Terus la syifaa illa syifaa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya dari Engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak menyisakan yang tidak ada lagi menyisakan penyakit. Saqam. Ya. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di sini disebutkan nama Asy-Syafi. Maksudnya, dialah zat yang menghilangkan semua penyakit. Penyakit itu buat kita sulit. Sakit gigi, sulit makan. Sakit mata, sulit melihat. Sakit telinga, sulit mendengar. Sakit perut, akhirnya sulit tidur, sulit makan, dan sebagainya. Sakit ini adalah kesulitan. Sebenarnya, bodoh penyakit apa tidak? Bodoh penyakit apa tidak? Akhirnya kita sulit. Kalau orang bodoh, dia sulit cari hidup. Paling-paling dia hanya bisa jadi buruh kasar ketika dia bodoh. Orang bodoh hanya mengandalkan tenaga kasar. Dan ini menyulitkannya untuk hidup. Nyari jodoh juga begitu. Orang-orang yang bodoh, nyari jodoh biasanya sulit. Hanya dapat orang bodoh pula. Padahal dia pengen yang bagus, berkualitas, takkan dapat. Maka kata Rasulullah, ala inna syifa'al ghabiyyi as-su'alu. Ketahuilah, penyembuh daripada kebodohan adalah bertanya. Ini, kalau memang enggak tahu, tanya. Saya enggak tahu alamat ini. Yang buat ya tanya. Kalau enggak jalan-jalan. Malu bertanya? Bukan sesuatu jalan. Jalan-jalan. Iya. Habis bensin. Lama habis waktu kita. Nyampe-nyampe enggak pernah. Tanya. Ala inna syifa'al ghabi as-su'alu. Ketahuilah, obatnya daripada kebodohan adalah bertanya. Ternyata bodoh itu penyakit. Penyakit jangan dipiara, kan begitu? Penyakit dipiara, sakit gigi, aduh sakit gigi, dah teluk makan doh. Ya berobat, berobatlah biar akhir giginya menjadi sembuh dan dia bisa makan lagi. Baik. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi itu artinya yang mengangkat semua. Di sini coba baca. Yang mengangkat dialah zat yang menghilangkan semua kesulitan. Jadi sakit itu sebenarnya menimbulkan sulit. Menimbulkan kesulitan. Mana bagus bunda? Kira-kira kita biar sakit tapi enggak sulit. Sakit gigi tapi enggak sulit makan. Sakit perut tapi enggak ada masalah. Ya, sakit mata tapi bisa melihat dengan terang. Sakit telinga tapi bisa mendengar dengan nyaring. Ada enggak gitu? Enggak ada kan? Baik, baik, baik, baik. Sekarang, ibu perlu duit. Untuk apa duit? Tolong jawab. Ibu dapatkan kebutuhan, lalu untuk apa? Hah? Untuk hidup. Ibu hidup. Untuk kenyamanan hidup. Untuk bahagia. Agar bahagia, kan begitu kan? Sekarang bahagia aja dikasih oleh Allah, udah cukup enggak? Udah cukup? Masih perlu duit enggak? Masih perlu duit? Di sorga nanti enggak ada duit. Di sorga nanti enggak ada duit. Kalau ibu mengatakan duit yang membahagiakan, maka di sorga enggak ada duit. Ayo, enggak bahagia di sorga dong. Ibu-ibu, di sorga ibu maunya apa? Bahagia kan? Bahagia sudah dikasih oleh Allah. Berarti kalau begitu, di dunia ini, yang Asy-Syafi itu adalah Allah yang maha menghilangkan dan mengangkat kesulitan. Itu yang enggak ada lagi di sorga. Enggak ada lagi orang sulit mencari duit. Untuk apa cari duit? Segala sesuatunya free. Gratis. Ibu sakit gigi enggak nanti di akhirat? Ada rumah sakit enggak di akhirat? Enggak ada rumah sakit di akhirat karena orang enggak ada sakit. Ibu perlu tempat tidur enggak di akhirat? Karena tidur itu untuk orang capek kan? Hah? Tidur itu untuk orang capek. Capek itu cuma di dunia, maka di akhirat enggak ada capek. Tapi Ustaz, di dalam Al-Qur'an ada kok muttaqiina 'ala sururin marfu'. Ya. Mereka bersitelekan di atas kasur-kasur yang kasur itu bukan untuk tidur. Nanti di akhirat. Tapi untuk bersantai-santai. Ya, karena di akhirat dalam surga enggak ada malam. Kenapa enggak ada malam? Sebab malam bentuk daripada kelemahan bumi, kelemahan dunia. Dunia ini memerlukan malam karena dunia biarkan siang terus angus dunia ini. Dia memerlukan malam untuk penyejuk. Dan orang capek selama satu harian siang. Maka malam dia menjadi tempat istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna layla libasa. Siang untuk hidup, malam untuk istirahat. Itu tanda lemahnya kita di dunia. Di akhirat hidup terus tanpa ada butuh istirahat. Istirahat adalah kelemahan dunia. Karena kita enggak pernah capek, Bu. Orang kalau enggak capek, enggak ngantuk, butuh tidur tidak? Tidak. Maka untuk apa malam? Di akhirat itu enggak ada capek, enggak ada ngantuk. Maka untuk apa? Tempat tidur ada kan? Ada. Besinya saja dari emas bertahtakan dengan mutiara berlian-berlian yang maha indah. Tapi untuk apa? Untuk bersitelekan. Dan maaf, untuk bercinta suami istri. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk tidur menanti malam. Udah mau maghrib. Kemudian nanti vampir keluar, Dracula semacamnya. Ya itu hanya di dunia. Kalau dalam surga itu semuanya sudah tidak ada. Makanya tidak ada rumah sakit. Tidak ada bank. Di akhirat nanti enggak ada. Apalagi tagihan pajak. Pajak rekening, pajak listrik, pajak anu. Enggak ada. Enak betul dalam surga itu. Enggak ada kosmetika, tempat kecantikan, sehingga spa, segala macam itu enggak ada. Ya. Ya. Kita hanya kena hembusan angin surga saja lebih cantik daripada sebelumnya. Ya. Shoppingnya hari Jumat. Ibu terserah mau beli apa aja tanpa biaya. Ya. Database ibu sudah ada. Oh, ibu dari surga ke anu. Maka ada barang-barang surga anu yang bebas ibu ambil berapa saja ibu mau. Fiha ma tashtahil anfus. Di dalamnya apapun yang dimaui oleh nafsu. Nafsu mau apa? Mau emas, mau berlian, mau apa? Bawa tukang bawanya udah ada, jangan ibu pula yang capek-capek. Udah ada tukang bawanya. Hari Jumat itu hari ibu ngaso. Di mana ibu akan ngopi sepuas-puasnya, ibu akan kopdar sepuas-puasnya dengan kawan-kawan dulu di dunia. Ibu cerita-cerita puas-puas nanti. Ya. Itu hanya ada di dalam surga. Jadi semua kesulitan yang ada di dunia itu enggak ada di akhirat. Huwallazi adzhabal ba'sa. Dialah Allah yang telah menghilangkan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syafi artinya adalah yang maha menghilangkan kesulitan. Kesulitan kita berkaitan dengan fisik adalah sakit. Maka sakit itu yang dihilangkan oleh Allah sehingga enggak jadi sulit lagi. Bisa enggak mata orang bakara kalau dia tidak sakit? Sakit mata. Pasti dia sakit mata sehingga matanya bakara. Dan itu menyulitkannya. Melihat, menatap cahaya, ke orang-orang pun segan. Itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syafi sempurna, Bu. Yobana apapun yang menyulitkan orang itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Asy-Syafi. Bunda Maryam. Apakah ibu dengar Bunda Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam? Bunda Maryam ini ada kerja di pasar? Jadi buruh kasar? Daftar kerja ke sana kemari? Bagaimana rezeki Bunda Maryam? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkannya. Hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tir rizqa may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kullama dakhara 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Setiap kali Zakaria masuk untuk jumpa Maryam, bawa makanan, bawa oleh-oleh, segala macamnya. Sudah ada hidangan di depan Bunda Maryam. Anna laki hadza, dari mana kau dapatkan ini? Semua barang-barang terbaik, terenak, terlezat. Qalat hadza min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Baik, kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, bahaya dan rasa sakit. Jadi diangkat oleh Allah. Kesulitan, bahaya dan rasa sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza maridtu fa huwa yashfin. Siapa doanya itu? Doanya siapa itu? Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku, bukan obat. Kalau begitu Ustaz, kami cukup berdoa saja. Kami tidak perlu berobat, kami tidak perlu datang ke rumah sakit, kami tidak perlu ke dokter. Kami cukup berdoa saja. Idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Karena jua lah wak ke dokter lain. Karena jua wak pai ke rumah sakit lain. Karena jua kau potik lai beli obat dan sebagainya. Kenapa kita harus madu, kurma, habas sauda, bekam. Untuk apa? Idza maridtu fa huwa yashfini. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Ini kali tidak betul. Karena untuk di dunia Allah berikan hukum sebab akibat. Di akhirat sudah diangkat itu sebab akibat. Sebab kamu berjemur terus kamu hitam. Itu di dunia. Tapi di akhirat bajamu terurai dengan cahaya matahari, Bu. Jemaah ibu makin bersih, makin putih, enggak ada hukum sebab akibat. Ada enggak orang kenyang nanti di akhirat? Tolong jawab, Bu, di surga maksud saya. Ada enggak orang kenyang? Jawablah. Ibu sudah mengaji loh tentang akhirat, tentang surga. Lupa, Bu. Bu, lupa, Bu. Ada enggak kenyang di akhirat, Bu? Betul. Jadi orang pengen makan terus. Bersemangat terus makan. Karena semua yang dimakan tidak akan membuat kenyang. Hanya membuat kita semakin merasakan enak. Makan itu tujuan utamanya apa? Kenyang. Tidak. Makanya kata Rasulullah, makan itu untuk menguatkan tulang, tulang punggung, bukan untuk kenyang. Adabnya makan kan berhenti sebelum kenyang. Berarti bukan kenyang target makan. Ya kan? Enaknya makan itu apanya? Merasakan. Nah ini yang kita rasakan terus dalam surga. Makanlah apa saja. Tuntuanglah, tintianglah. Hah? Makanlah saudaranya. Jokulik-kuliknya, jincik-inciknya. Makanlah. Tidak akan ada yang membahayakan. Hah? Kenyang awak, tidak kenyang. Kalau sudah kenyang, awak berhenti makan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, kesibukan ahli surga itu adalah makan. Kesibukan ahli surga itu adalah makan. Kesibukan ahli surga itu adalah bercinta dengan pasangannya. Inilah hadiah nikmat ahli surga. Salah saya, Bu? Benar kan? Salah saya? Tidak. Maaf ya, Bu ya. Ustaz kok kayak gitu ngomongnya? Ini bukan bahasa saya. Tapi bahasa hadis. Rasulullah menyebutkan dan bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Lalu Allah mengatakan kesibukan ahli surga itu adalah dengan fawakih, dengan buah-buahan, makanan-makanan, itu kesibukannya. Ibu mau soto, mau rendang, mano, itu dalam bentuk hidangan terbaik, Bu, yang tidak membuat kolesterol, tidak membuat sakit gigi, batas salek nyusin siko ndak doro. Cuk cari cuci gigi lu. Ah, ha? Talambek dapat cuci gigi membangkaknya siko ndak do cuci doro. Ibu makanlah. Masya Allah, ibu-ibu. Jadi letih kita di dunia ini hanya sebentar lah ya. Sebentar saja ibu letih di dunia ini. Hebatnya, yo, sebenarnya taraga nak masuk surga gini gua. Dia macam lihat latihnya di dunia gua. Ambo kini lah mulai terbatas rezeki mu, Bu. Bantu. Dek karena makan dengan daging lah memilih mu kini. Daging kambing mu. Pikam yang mudo lonyo. Tapi dia daging rendang yang kare-kare itu ah, nak mau lera. Nah, jadi Bu kalau pedang daging nanti nak mau makan do jangan dibuat. Paling bumbunya saja membiaknya. Tapi kalau yang kambing muda, ikan, yang seperti itu telur, okay, Bu. Ya sepanjang daging-daging saya sudah menghindari. Kenapa? Berkurang rezeki. Aku lah sakit kok. Gusi sih kok lah sakit kok. Di blender di malam ada tak lemah. Nah, itulah kelemahan awak hidup di dunia kok. Di blender dinyunyi selai. Bisa, saya paksakan bisa, Bu. Tetapi udah enggak enak lagi. Makanya kata saya pada istri saya, dia tadi masak ikan asin goreng. Ya, padahal ikan asin itu salah satu favorit saya. Saya gigit, saya makan, saya katakan keras. Padahal sebenarnya tidak keras, ya. Tapi bagi saya itu sudah terhitung keras. Begitulah cara Allah membatasi rezeki. Padahal kan sadu lama dia mau. Kalau mau pason tak kunyahnya sadu Allahnya. Tak makan. Nah, sudah itu mainduan Rasul sikoleh. Asam celik makan dulu mulai enak tuh. Istri kalau tanya masa apa ada menangga masa apa tuh enak mau tuh. La gampang mau tuh. Nah, kalau bisa enggak usah makan lidik gue. Itu sampai begitu saya ngomong. Oke, itu di makhluk di dunia ini kelemahan di dunia. Lah Allah Asy-Syafi. Itu bisa enggak Allah angkat? Bisa. Tapi bagi saya itu saya syukuri. Saya bukan tidak mau doa loh, Bu ya. Mau saya berobat tapi saya enggak mau. Maaf ya, Bu. Ustaz kok begitu, Ustaz? Karena saya mensyukuri apa yang ada ini. Kalau Allah datangkan, kalau masih bisa makan saya makan. Badan saya ini sudah terlalu over. Jadi dengan cara begini, saya masih bisa mengendalikan. Kalau saya lihat masih enak semuanya, saya enggak tahu lah seperti apa saya besok ini. Karena makan itu tambah lama, apalagi tiga dia nabawi gua. Udah harus ini rencah. Saya jua. Yang ada itu lama sih, jujur piring-piringnya lama bentuknya. Jadi dengan adanya seperti ini, saya bersyukur. Jadi Alhamdulillah, saya nikmati saja. Di akhirat itu enggak ada. Kesulitan itu diangkat. Sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bisa tidak Allah buat begitu? Bisa. Bisa. Ibu, taraga ingin mudo balik enggak? Hah? Kalau ambo iyo, Bu. Ambo taraga ingin mudo, ambo ingin menghafal Quran. Ambo ingin menghafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis. Ambo ingin menghafal kitab-kitab seluruhnya. Menyasa ambo capek tua gini gua. Kalau ibu tanya, iya tapi bukan untuk kegagahan, mula laku. Untuk jual kegagahan lah. Ya kan? Lata jual habis. Ya, jadi nak boleh. Sekarang ini pengen muda, iya. Mau ngapain? Saya mau berjihad, saya mau berdakwah, saya mau menghafal Quran, saya mau itu lagi. Cuma karena dah enggak mungkin, anak-anak lah yang sekarang di. Baik, kita kembali kepada tema kita, ibu. Asy-Syafi, Allah bisa mengembalikan, kecuali membalik sunnatullah itu yang tidak bisa. Bukan Allah tidak bisa melakukannya, tapi Allah lah berjanji, lan tajidali sunnatillahi tabdila. Sekali-kali sunnatullah tidak akan bisa engkau. Namun ketika sakit, perintah Allah adalah berobat. Apa kata Rasulullah? Tadawau, kamu wajib berobat. Jangan sampai enggak berobat. Jangan sampai enggak berobat. Haram hukumnya. Ibu mati karena sakit, tapi ibu tidak berobat, hukumnya intihar, bunuh diri. Ibu masuk neraka, ibu disiksa. Ibu. Ya. Kenapa? Ibu sakit, perintahnya wajib berobat. Namun tadawau wala tatadawau bil haram. Kamu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Gitu. Dikunci oleh Rasulullah. Innallaha la yaj'al shifa ummati min haram. Sesungguhnya Allah tidak akan sembuhkan umatku ini dari yang haram. Allah menjadikan kesembuhan itu ada dalam yang halal. Perintahnya berobatlah dengan yang halal. Dengan bahan-bahan yang halal. Yang ada di apotek-apotek yang menyebar di seluruh Indonesia, 94-93% banyak yang tidak halal. Kalau begitu ibu konsumsi itu terus. Ibu beli, ibu kapi, ibu kayakan juga Freemasonry itu. Ibu kayakan juga Illuminati itu. Ibu masukkan racun ke dalam tubuh ibu. Yang racun itu juga ada bahan-bahan babinya. Disuntikkan ke tubuh ibu. Ibu terima. Alasannya berobat. Ketipu ibu-ibu. Ketipu. Kalau begitu bagaimana? Ekstrimkanlah berobat dengan Islam. Ekstrimkanlah berobat dengan Islam. Kalau berobat dengan Islam itu jaminannya adalah ibadah, berpahala, dan dijamin sembuh. Nah, sudah? Baik, ada pertanyaan? Dialah yang menyembuhkan orang sakit dengan sebab obat. Nah, ini sebab. Jadi kesembuhan itu harus ada sebabnya. Sebab saya minum madu, akibatnya saya sembuh. Yang menyembuhkan bukan madu. Kemarin malam saya ditanya di kampung, namanya Lari Handaleh, apa? Hah? Enggak, Andaleh di Sarek Laweh. Pokoknya Andaleh-Andaleh. Saya ditanya oleh warga, Ustaz, apa hukumnya orang yang memakai benda-benda yang dari Korea itu? Sini katanya bisa mencampakkan, menghisap penyakit, mencampakkan penyakit dan mendatangkan kekuatan kesehatan. Maka saya jawab, zaman Rasulullah SAW pernah seseorang memakai gelang kuningan. Rasulullah bertanya, mahadik, apa yang kamu pakai ini? Dia menjawab, inna hawahina. Ini Rasulullah bisa mengangkat penyakit, menahan saya dari sakit dan mendatangkan kesembuhan bagi saya. Kata Rasulullah, inzi'ha, lepaskan cepat. Wa innaha la tuziduka illa wahna. Benda macam ini menjadikan engkau semakin lemah keyakinan engkau kepada Allah. Jadi dia sehat gara-gara ini. Ya, dia jauh dari penyakit karena ini, bukan lagi karena Allah. Asy-Syafi sudah pindah kemari, bukan lagi Allah. Inziha, lepaskan cepat. Innaha la tuziduka illa wahna. Engkau hanya semakin bertambah lemah keyakinan kepada Allah. Fa immutta sabat wahya alaik. Benda ini masih ada bersama engkau, maaflah ta'abada. Selama-lamanya engkau tidak akan pernah selamat masuk neraka engkau. Tapi kalau hanya sekedar alamak pakai kustad gaya bentuknya tangan saya, ya sudah enggak apa-apa. Ya. Lama pakai kustad, rasa-rasanya cocok di leher saya, makin jenjang leher saya kelihatan, ya silakan. Siapa tahu kan, kalau hanya sekedar karena gayanya, karena bentuknya, tapi kalau sempat meyakini itulah yang mengangkat penyakit, itulah yang menyembuhkan, dia musyrik. Lepaskan kata Rasul. Harga itu mahal itu. Nah, berapa? 10 juta. Baik. Jadi jangan sampai kita meyakini obat menyembuhkan. Saya minumlah bodrek akan hilang sakit kepalamu. Bodrek menyembuhkan penyakit kepala. Kalau umat tertipu dengan bahasa ini lalu dia beli bodrek, dia berharap sembuh dengan bodrek, dia musyrik. Dia musyrik. Yang bisa saya katakan, bodrek itu adalah obat-obat kimia berdosis tinggi, punya dampak negatif bagi kesehatan,